بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت ألست بخيركم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan oleh Allah kepada kaum dan umat yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan dengan puasa kamu itu, kamu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan kita kekuatan bagi kita menunaikan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini berada pada hari yang ke-8 daripada bulan Ramadan, dan kita telah pun mungkin dihidangkan dengan berbagai-bagai kupasan berkait dengan Ramadan Al-Mubarak yang sama-sama kita sedang lalui saat-saat terakhir 10 Ramadan yang pertama. Baik, Ramadan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu bulan yang Allah Ta'ala khususkan membentuk peribadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bulan lain Allah Ta'ala tidak menjadikan adanya bulan khusus untuk kempen menunaikan solat. Satu bulan khusus untuk tarbiyah hamba menunaikan solat tidak ada. Satu bulan khusus untuk mentarbiah hamba mengeluarkan infak dan zakat tidak ada. Tapi satu bulan khusus dijadikan oleh Allah Ta'ala kempen untuk manusia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mengapa begitu sekali penting takwa kepada seorang insan? Sehingga takwa menjadi rukun khutbah. Mana-mana khatib yang tidak berpesan kepada takwa, maka khutbah dia tidak sah. Walaupun khutbah hari itu berapi sekali, tapi terlupa nak pesan kepada takwa, maka khutbah itu tidak sah dan jumaat itu tidak sah. Ini kerana takwa menjadi kayu ukur yang penting kepada seseorang manusia untuk dia mencapai martabat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada mulianya manusia yang tidak ada takwa, walaupun dia menunaikan salat. Sebab itu pesan kepada salat tak jadi rukun khutbah. Berpesan kepada menunaikan puasa tak jadi rukun khutbah. Berpesan supaya menunaikan ibadah haji tak jadi rukun khutbah. Tapi berpesan kepada takwa menjadi rukun khutbah. Kerana manusia itu diukur oleh Allah Ta'ala sejauh mana takwa dia kepada Allah. Rasa takut dia kepada Allah. Kerana berapa ramai orang yang salat tapi tidak takut kepada Allah. Dari segi salat, dia salatlah. Dia tunaikan ibadah 5 waktu, dia salat. Tapi takut tak kepada Allah Ta'ala? Ramai yang tidak takut. Lepas daripada salat hari Jumaat, singgah tepi jalan, beli tiket toto, ramai. Jadi maknanya Allah Ta'ala tidak berpesan kepada salat dan menjadi rukun khutbah. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tidak takut kepada Allah? Dalilnya tengoklah bagaimana bulan Ramadan. ramai yang berpuasa. Ha, kalau kita buat bancian, memang ramai berpuasa. Tapi dalam pada masa itu, berpuasa tapi tak salat, ramai juga. Ha, berpuasa tapi mendedahkan aurah, ramai. Ha, berpuasa tetapi tidak melaksanakan suruhan Allah Ta'ala yang lain, ramai. Artinya puasa tidak menjadi rukun khutbah. Ha, kerana ramai orang yang berpuasa tapi durhaka dan tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga haji tidak jadi rukun khutbah. Kerana ramai orang yang mengerjakan haji tapi tidak takut kepada Allah. Ha, ramai kerjakan haji, ha, mengerjakan ibadah haji, balik rumah orang panggil itu haji. Ha, orang panggil haji. Tetapi ada dia takut kepada Allah. Ramai yang tak takut kepada Allah. Berapa ramai haji makan rasuah? Ramai. Ha, berapa ramai haji, ha, makan riba? Ha, berapa ramai haji tidak menutup hajah, tak menutup aurah? Ramai. Artinya manusia ini hanya diukur kemuliaannya oleh Allah melalui takwanya, takutnya kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita diminta menjadi orang yang salat dan juga orang yang bertakwa. Kita diminta menjadi orang yang berpuasa dan juga orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi takwa ini menjadi kayu ukur. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kita nak mulia di sisi Allah dengan kerana kita ada, ada apa ni, ada kuasa yang hebat. Kita ada empire yang besar. Ada lagi orang lebih besar daripada kita. Apa ni, Firaun, kerajaan dia besar. Ribu tahun Firaun memerintah. Ribu tahun. Kita merdeka baru 50 tahun lebih. Firaun memerintah beribu tahun. Lebih hebat kuasa dia. Tapi apakah Firaun mulia di sisi Allah? Bahkan dihina, bahkan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kita nak mulia dengan kerana kita kaya. Banyak gedung-gedung, kita mempunyai perniagaan yang besar. Maka lebih dulu daripada kita, Qarun lebih besar kerajaan dia. Sampai hari ini orang cari lagi harta Qarun. Punya banyak tak banyak harta Qarun. Tengok kita jumpa kereta tanpa stiker. Mencari harta Qarun. Singgah tepi jalan. Hari ini orang cari lagi. Nak tunjuk kayanya Qarun. Tapi adakah dia mulia di sisi Allah? Dia bahkan dia dihina dan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia menjadi iktibar akan kejahatan dia kepada orang lain. Kita nak mulia kerana kita banyak ilmu. Tak banyak. Ada lagi orang dulu daripada kita. Bal'an Ba'ura, ulama besar di zaman Bani Israel. Barsisa, ulama besar. Sekali dia mengajar 40 ribu botol da'wat di hadapan. Setiap satu botol da'wat berkongsi 10 orang. Mana berapa ribu sekali dengar kuliah dia. Artinya dia hebat. Anak murid dia berapa ramai boleh berjalan di atas air. Tok Guru tak usah cerita lah, Tok Guru. Tapi adakah dia mulia di sisi Allah Ta'ala? Tidak mulia. Kerana tidak bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita nak mulia, kena takwa kepada Allah. Ini tidak kadang-kadang nak mulia di sisi Allah atas nama kita kaya. Ramai lagi orang kaya. Kita nak mulia dengan sebab kita Melayu. Lagi teruk tu. Kerana Abu Lahab, bangsa Arab. Bangsa Nabi SAW. Anak beranak Nabi. Tapi mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tidak adanya takwa. Jadi takwa itulah ukuran. Yang tidak dapat tidak, kita nak mulia, mesti takwa kepada Allah Ta'ala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut annasu min adam wa adamu min turabin la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Manusia daripada Adam, Adam daripada saripati tanah. Tidak adanya orang lebihnya bangsa Arab atas yang bukan Arab kecuali takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi mau tak mau kita mesti mengambil takwa itulah sebagai satu sifat dan didikan kepada kita. Lalu Allah Ta'ala menolong kita. Cara mana untuk menjadikan hamba ni bertakwa? Allah Ta'ala tolong kita. Maka Allah khususkan satu bulan dalam setahun. Ada bulan untuk mendidik takwa. Ada satu bulan untuk mendidik kita menjadi manusia yang bertakwa. Dan dengan takwa itulah kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka daripada Ramadan ini Allah didik takwa. Yang pertama melalui pendidikan berpuasa. Ini takwa. Takwa akan muncul akan lahir daripada jiwa kita apabila kita berpuasa. Puasa ni melahirkan takwa. Sebab takwa tu sendiri makna dia imtisalil awamir wajtinabin nawahi. Menunaikan titah perintah Allah dan kemudian meninggalkan larangan Allah. Itu takwa. Jadi Ramadan ini didik kita apa? Didik kita menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Mana dia kita tunaikan perintah Allah? Tunaikan perintah berpuasa. Mana dia kita meninggalkan larangan Allah? Allah larang makan minum, kita tinggalkan dia. Artinya Allah Ta'ala didik kita, asuh kita. Ha, dengan sifat meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kan itu sifat orang yang bertakwa. Jadi puasa ni macam itulah. Allah Ta'ala perintah berpuasa, kita pun berpuasa. Walaupun kita tak faham kenapa kita kena berpuasa. Ha, 11 bulan boleh makan, tak ada masalah. Bangun pagi makan, tengah hari makan. Bahkan berapa ramai orang mati kerana makan. Ha, Allah Ta'ala tak kisah 11 bulan. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, Allah Ta'ala haram makan. Kita tak faham kenapa haram makan. Walaupun tak faham, kita tunaikan perintah Allah Ta'ala. Wajib tunaikan perintah Allah walaupun tak faham. Ini Allah Ta'ala nak ajar. Ana rabbukum fa'budni. Aku ni Tuhan kamu, maka kamu abdikan diri kepada aku. Jadi kita kena abdikan diri kepada Allah. Walaupun tak faham mengapa kita kena puasa. Ha? Sebab 30 Sya'ban boleh makan lagi. 30 Sya'ban. Ha, malam tu makan lagi. Nasi yang baki hak 30 Sya'ban bawa pada satu Ramadan, tak boleh makan dah. Walahan nasi yang sama. Ha, walahan beras yang sama. Tapi tak boleh makan dah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala larang. Sebab apa larang? Allah Ta'ala tak beritahu. Dalam Quran pun tak beritahu kenapa kena puasa. Dalam hadis pun Nabi tak beritahu kenapa kena puasa. Tapi kita hendaklah berpuasa. Ini latihan Allah kepada kita. Latihan apa? Latihan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, wahai Allah. Kerana engkau tu Allah. Kami ni hamba. Jadi perangai hamba ni taat sudahlah. Perangai hamba. Mana boleh banyak songeng hamba. Hamba ni nak begitu, nak begini, bukan hamba. Itu mengaku jadi Tuhan. Hamba ni dia kena taat lah. Sebab tu bagaimana seorang hamba sahaya kepada Tuhan dia, bila Tuhan perintah dia kena buat. Gaji tak boleh tanya hamba. Mana boleh tanya berapa gaji Tuhan? Tak boleh. Itu kuli. Hamba dia tak boleh nak tanya. Berarti apa tujuan Tuhan suruh saya punggah pasir ni? Tak boleh tanya. Buatlah. Sebab hamba. Maka begitulah kita dengan Allah. Jangan banyak tanya. Ini banyak tanya. Allah Ta'ala perintah Ramadan. Tak tahu sebab tu naik. Begitulah bila Allah Ta'ala perintah perkara lain. Allah Ta'ala perintah menutup aurah. Tunailah. Jangan banyak tanya. Nak kaji begitu, nak kaji begini. Allah Ta'ala perintah menunaikan hukum jinayat Islam. Bila dah cukup syarat. Ada hukum hudud, kisas, diat, ta'zir. Buatlah. Laksanakan. Kan itu perintah Allah Ta'ala. Ini kita tidak nak kaji dulu. Berapa lama kaji? Nak tengok. Kita kaji dulu sesuai tak dengan masyarakat majmuk yang ada di Malaysia. Berapa lama kaji? 53 tahun. Tak habis-habis lagi kaji. Memang benak punya pengkaji. Jadi mana kita kena tunailah perintah Allah Ta'ala. Ya? Sebab kita ni hamba. Mana boleh banyak cerita. Ha? Walaupun kita tak faham. Tapi kita kena buat. Dan tunaikan perintah Allah Ta'ala. Ha? Mana puasa tak faham. Kita buat. Tengah-tengah seronok puasa. Tiba-tiba masuk satu Sya'ban. Haram pula puasa. Ya? Allah Ta'ala punya kerja. Haram puasa. Warak macam mana pun nak puasa hari raya. Tak boleh. Jadi kita kena puasa walaupun tak faham. Faham tak kenapa kena raya? Tak faham. Ha? Kalau nak tunggu faham, pakai tak raya lah kita. Ha? Jadi sebab itu Allah Ta'ala suruh saja. Suruh, larang, larang, suruh kita kena buat. Kenapa? Kerana kita adalah hamba yang takwa. Yang takut kepada Allah. Ha? Allah Ta'ala suruh buat. Allah Ta'ala larang, kita tinggal. Ha? Jadi sebab itulah bukan setakat puasa lah kita tak faham. Banyak lagi tak faham. Ha? Kenapa solat terawih? Tak faham. Ha, kenapa solat terawih duduk bulan Ramadan? Tak faham. Ha, kena kira logik akal kita tak patut ada terawih bulan Ramadan. Ha, sebab bulan-bulan Ramadan ni bulan kita letih. Ha, dah letih berehatlah. Patutnya begitu. Dah lah siang hari tak boleh makan. Minum pun tak boleh. Lepas tu, patutnya zuhur 2 rakaat saja. Ha, sebab kita letih lah. Allah Ta'ala kata engkau letih. Ha, 2 rakaat sudahlah. Asal-asal 1 rakaat. Sebab sibuk nak pergi bazar Ramadan pula. Ha, jadi 1 sudahlah. Patutnya begitu. Maghrib 1 rakaat setengah. Ha, potong separuh. Beri salam masa rokok. Ha, betul begitulah. Ha, tapi ada Allah Ta'ala nak dengar kata kita. Ha? Ada Allah Ta'ala nak pakai pandangan kita? Tak pakai. Sebab dia Allah. Ha, dia Allah. Jadi kita kena dengar Allah. Bukan Allah yang nak dengar kata kita. Usah kata Allah Ta'ala nak dengar kata kita manusia yang banyak dosa. Allah Ta'ala nak dengar kata malaikat yang tak berdosa pun Allah Ta'ala tak dengar. Betul bila malaikat, bila Allah kata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak cipta manusia di muka bumi jadi khalifah. Malaikat kata apa? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ya Allah, engkau nak cipta ke manusia yang buat kerasakan di muka bumi. Mereka nanti akan berbunuh-bunuh dan mereka akan menumpahkan darah. Ya Allah, badan tak cukupkah dengan kami yang sentiasa memuji, memuja kamu, bertasbih dan menyucikan kamu, ya Allah? Malaikat tanya Allah. Ada Allah Ta'ala nak dengar pandangan malaikat? Tak ada. Allah jawab sepatah je. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu kamu tak tahu. Jadi sebagai tak tahu, senyap-senyap sudah. Maka begitulah dengan kita. Kita tak faham, tapi kena buatlah. Sebab itu titah perintah Allah. Ini sebab itu saya sebut tadi, kita kadang-kadang, kita perkara lain, kita tunai perintah Allah, tapi kita banyak songeng, banyak cerita. Nak begitulah, nak beginilah. Sedangkan suruhan kepada puasa yang kita tak faham, kita boleh taat. Dia muka surat yang sama je. Kalau kita buka dalam Quran, muka surat yang sama, di sebelah atas tu, baris atas, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl al-hurr bil hurr sampai akhir ayat. Ya wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu menunaikan qisas. Qisas ni salah satu daripada hukum jinayat Islam. Qisas, diyat, aqisas, hudud, diyat, ta'zir. Maknanya salah satu daripada hukum jinayat Islam. Atas tu Allah Ta'ala suruh laksanakan hukum jinayat Islam. Turun bawah sikit, tiga baris sebelum akhir, Allah Ta'ala kata apa? Kutiba alaikumus siyam, dipardukan pada kamu puasa. Dengan rangka perkataan yang sama, kutiba, yakni furidah, difardukan pada kamu. Tapi mengapa puasa kita boleh taat tanpa bantahan? Tiba-tiba hukum Allah Ta'ala, hukum jinayat Islam, sibuk sekali. Orang tu terima, orang ni tak terima, hak tu nak kaji, hak ni pakai senyap terus. Jadi apa keadaan kita? Dari sebab itu, takwa itu satu daripada sifat yang cukup besar dididik oleh Allah melalui berpuasa. Jadi puasa ni didik kita takwa. Baik, yang kedua, hamba ni siapa? Hamba itu ialah orang yang, hamba yang bertakwa tu siapa? Iaitu orang yang sabar dalam menunaikan perintah Allah. Lalu puasa ni didik kita jadi siapa? Jadi orang yang sabar. Ini puasa. Sabar mana? Kata Imam Al-Ghazali, as-sabru 'alal bala was-sabru 'alat ta'ah was-sabru 'ala tarkil ma'siyah. Maknanya yang pertama, sabar dalam menghadapi bala. Bala ni banyaklah. Ujian Allah Ta'ala pada kita. Tak ada manusia hidup muka bumi ni tak ada ujian. Mesti ada ujian. Kita kata hebat dia, orang kaya dia. Tentu dia tak ada apa-apa ujian. Banyak, tak tentu lagi. Nampak saja kaya, tapi dia sakit pula. Kita tak nampak, dia sakit. Jadi mana banyak ujian. Jadi Allah Ta'ala menguji manusia ni, pertama kita kena sabar alal balak. Di atas segala ujian. Orang kaya ada ujian cara kaya dia. Orang miskin ada ujian cara miskin. Orang kaya ujian dia mana? Muflis. Orang miskin ujian dia apa? Lapar. Orang berilmu, ujian dia apa? Memegang amanah ilmu. Orang jahil, ujian dia apa? Ujian dia malas belajar. Jadi mana banyak ujian. Yang kedua ialah as-sabru 'ala ta'ah, sabar atas ketaatan. Bukan senang nak taat, nak sabar dalam keadaan taat. Nak menunaikan taat ni sabar. Dalilnya mana? Dalil tengok salat tarawih. Makin akhir makin kurang tak? Makin akhir. Mula-mula masuk satu Ramadan, rasa nak tambah surau. Rasa nak tambah 10 kaki sana, 10 kaki sana, 20 kaki yang ke depan. Masa mula-mula satu Ramadan. Makin lama, makin kurang. Makin lama, makin kurang. Last sekali sampai 20 Ramadan, kita kata apa? Kalau kecil lagi, tak apa surau ni. Itu yang orang panggil ujian. Ujian apa? Ujian dalam as-sabru ala ta'ah. Tidak sabar dalam menunaikan ta'at kepada Allah. Walhanya, sekali setahun je salat terawih ni. Sekali setahun, sebulan saja dalam sebelah, dalam satu tahun. Hanya sebulan. Tapi tak boleh sabar. Sebab itulah kata malaikat. Malaikat berkata kepada Nabi SAW, di antaranya mana? Di antara sebab mengapa umat manusia ni Ramai gagal masuk surga Allah kerana tidak sabar, tidak bersabar di atas menunaikan titah perintah Allah Ta'ala. Ha, sebab itu sahabat Nabi, mereka cukup dilatih dengan kesabaran. Bangun pagi, Nabi tanya sahabat, kaifa asbahtum? Bagaimana kamu pagi ini? Ha, sahabat Nabi tanya sahabat, qalu asbahna mu'minina billah. Mereka kata, kami berpagi-pagi ini ya Rasulullah dalam keadaan beriman kepada Allah. Qala, kata Nabi, wa ma alamatu imanikum? Apakah tanda keimanan kamu? Lalu mereka kata apa? Ha, qalu, kata mereka itu, nasbiru alal bala wa nashkuru alal raha wa narda alal qada. Ha, mereka kata apa? Kami bersabar atas bala ya Rasulullah, dan kami bersyukur atas segala nikmat, dan kami redha dengan segala qada Allah Ta'ala. Ini sabar. Ha, jadi makna kita kena sabar dalam menunaikan taat kepada Allah. Ha, nak pula, ha, sebab kadang-kadang dia apa ni, ibadah kepada Allah ini merupakan nikmat Allah Ta'ala. Ramai orang yang Allah Ta'ala beri sihat tapi tak dapat nikmat lah, taat kepada Allah. Ha, ramai orang yang Allah Ta'ala jadikan dia gagah kuat tapi tak tunaikan taat kepada Allah. Dan ramai juga orang yang sakit, Allah Ta'ala beri dia nikmat taat. Itu sebab itulah taat itu satu nikmat. Ha, sebab itulah di antara kita mohon kepada Allah, ya Allah kurniakan kami nikmat ketaatan kepadamu. Sebab ramai orang sihat tak taat, ada badan sihat, belum subuh tu jogging dah 12 kilometer. Ha, belum pada subuh. Ha, umpamanya hari tak puasa. Ha, hari tak puasa. Siap dengan jogging. Ha, makan pula telur 3 suku. Sesarang sekali makan. Badan sihat. Tapi ada dia taat nak pergi surau? Tak ada. Ada dia nak pergi menunaikan ibadah berjamaah? Tak ada. Ramai orang sakit tapi boleh taat pada Allah. Nak sampai surau 3 kali berhenti. Ha, sedut inhaler. Ha, maknanya punya letih nak sampai surau. Tapi boleh ulang-alik surau. Subuh-subuh pagi dah ada dah. Zuhur ada dah dia. Warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Laki-laki yang hatinya bergantung dengan masjid. Ha, jadi sebab itu kita mohon kesabaran. Jadi Ramadan ni didik kita sabar. Ha, sabar tengok kita nak buka puasa sabar kan. Ha, berasa memang nak pula tengah-tengah hari. Ha, tengah-tengah hari lalu pula kawasan orang bukan Islam, kamu semua duduk meniaga air batu. Ha, pagi nampak sirap pula, berpeluh pula tu sirap. Ha, jadi kita tak sabar. Jadi kita didik kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Ha, tunggu Lailatul Qadar. Ha, sepanjang malam. Ha, sepanjang malam-malam dalam bulan Ramadan. As-sabru alal ma'asiyah. Kata apa? Kata Imam Ghazali lagi. As-sabru ala tarkil ma'asiyah. Iaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Ha, ini pun payah juga. Ha, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ha, jadi makna kita kena sabar. Sebab nak meninggalkan maksiat ni bukan senang. Nak pula orang cari makan dengan maksiat. Payah. Sebab kalau dia tinggal maksiat, dikira hilang sumber pendapatan. Bukan senang. Kita yang tak cari makan dengan perkara maksiat, tahan sikit. Ha, sekadar buat biasa kerja-kerja yang halal. Tapi orang yang buat kerja yang haram, yang cari makan dia dengan perkara haram, tiba-tiba nak meninggalkan maksiat. Lepas tu nak sabar, istiqamah pula. Bukan senang. Ha, bukan senang. Nak pula kawan hari-hari duk panggil. Ha, hari kita ni, ha, macam mana kita terus macam ni, terus macam biasalah. Ha, teruskan perjuangan. Ha, mempertingkatkan, apa lagi? Mempertingkatkan, apa ni, mutu. Ha, seni di tanah air. Payah. Artis nak meninggalkan dunia dia yang penuh dengan, adakan dunia yang maksiat. Artis yang duduk dalam dunia maksiat lah. Bukan senang nak meninggalkan dunia dia. Terpaksa kehilangan berapa banyak kontrak. Terpaksa hilang pendapatan. Hilang glamour. Macam-macam lah. Orang kutuk lagi. Dalam surat khabar kutuk macam-macam lagi. Jadi banyaklah kena sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sebab tu orang yang nak balik kepada jalan Allah, dia kena jazam. Kena putus. Ya Allah, aku nak kembali kepada jalanmu. Putus terus. Allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, mereka pun istiqamah. Istiqamah tu pahala besar. Ha, kena istiqamah lah. Barulah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu malaikat pun akan turun kepada dia silih berganti. Malaikat bisikkan dalam hati dia, jangan duka cita, jangan takut dan jangan duka cita. Jangan takut menghadapi. Ha, menghadapi dan dunia Islam kamu, dan jangan duka cita meninggalkan dunia maksiat kamu. lalu diberikan khabar gembira kepada mereka dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah. Jadi maknanya kena sabar. Jadi puasa ni didik kita sabar. Jadi besarlah pahala orang yang berpuasa. Sebab puasa-puasa itu sendiri ialah menjadi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Kita nak minta pertolongan apa pada hari kiamat? Pertolongan dengan puasalah. As-siyami wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan baca Quran menjadi pemberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Jadi kita nak minta tolong. Perkara lain tak boleh dah pada hari kiamat. Minta tolong dengan puasa dan minta tolong dengan menunaikan membaca Al-Quran. Baik, Ramadan juga mendekatkan kita dengan apa lagi? Datangnya Ramadan dididik kita jadi orang yang bertakwa. Pertama melalui ibadah puasa dan mendidik kita jadi sabar dengan puasa. Yang kedua, puasa Ramadan mendekatkan kita dengan masjid. Ini Ramadan. Itu didikan Ramadan. Sebab orang yang selamat daripada godaan syaitan ialah ahli masjid. Itu yang selamat. Betullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Al-husulul lil abdi minas syaitani salasah." Salasun. Kata Nabi, dinding ataupun perisai seorang hamba daripada godaan syaitan ada tiga. Nabi kata, yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid satu daripada perisainya. Wa zikrullahi hisnun. Dan membaca, apalagi zikir kepada Allah adalah satu daripadanya. Kemudian apa lagi? Nabi sebut, di antaranya ialah wa qiraatul Quran, ialah membaca Al-Quran. Jadi mana cara kita nak bebas daripada godaan syaitan? Masjid. Nak jadi ahli masjid, bukan senang. Sebab itu Allah Ta'ala tarbiyah bulan Ramadan. Datang tunaikan salat berjamaah. Datang bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah kita bulan Ramadan, kita senang datang. Senang nak datang bulan Ramadan. Berbeza dengan bulan lain. Ramai datang menunaikan salat dalam bulan Ramadan. Jadi kita dah terlangsung, kita dah datang ke surau, ke masjid dalam bulan Ramadan. Teruskan amalan itu sampai bila-bila. Jadi apa? Jadi ahlul masjid. Sebab orang jadi ahli masjid ni, dia duduk di bawah bayangan aras Allah pada hari tidak ada bayangan. Hari itu tak ada bayangan. Sab'atun yazilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Hari yang tidak ada bayangan kecuali bayangan Allah. Di antara yang duduk di bawah bayangan Allah ialah wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid iza kharaja hatta ya'uda ilaih. Iaitu Nabi kata orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Hati bergantung dengan masjid ni bukan sekali-sekala ke masjid. Maknanya dia memang tiap-tiap hari dia ke masjid. Iza kharaja hatta ya'uda ilaih. Bila dia keluar, rasa nak datang semula ke masjid dan surau. Maka itulah laki-laki yang dapat bayangan aras Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya kita langsung jadi ahli masjid. Jadi nak jadi ahli masjid, kena berkawan dengan ahli masjid lah. Itu cara dia. Jangan nak jadi ahli masjid tapi berkawan dengan ahli karaoke. Memang tak berjaya sampai bila-bila kita. Kita kena berkawan dengan ahli masjid. Dengan ayah haji, dengan mak haji yang duduk ke masjid. Dengan saudara-saudara kita yang dah lazim ke masjid. Maka orang inilah yang dah kita berkawan. Yang kita gauli. Kenapa? Kerana mereka lah mendorong kekuatan kita ke masjid. Jadi masjid ni mendekatkan kita. Banyaklah kelebihan masjid ni pula. Kalau kita nak kaji, kelebihan masjid memang banyak. Di antaranya apa? Masjid ini mendidik kita menjadi orang tawaduk. Sebab tu siapa yang rasa hati dia sombong, berulanglah ke masjid. Datang ke masjid, solat berjamaah. Lama-lama dia hilang kesombongan dia. Sebab masjid ni dia didik kita meruntuhkan sifat keegoan. Sebab dalam masjid tak ada ruang untuk manusia nak tunjuk ego. Tak ada. Nak tunjuk pangkat jawatan, tak ada beza dalam masjid. Sah yang pertama, siapa datang dulu, dia boleh duduk sah depan. Walaupun dia prebek saja. Duduk sah depan. Tapi kalau lewat datang, dia duduk sah belakang. Walaupun dia jenderal. Solat jemaat belakang. Dekat dengan selipar jepun belakang. Jadi maknanya, tak ada beza. Walaupun pangkat besar ke kecil ke kaya miskin, tak ada. Ada orang datang ke masjid pakai name tag pengarah jabatan. Ada. Datang surau. Dia dah balik rumah dah. Kecuali dia tak balik rumah lagi. Singgah solat asar, tompang, memang dia name tag lagi lah, baru balik pejabat. Tapi kalau dia balik dah rumah, siap dengan mandi dah, lepas tu datang ke masjid pula solat maghrib, siap dengan name tag sekali, pengarah urusan. Ha, memang kalau ada hak pakai begitu, memang tak berapa sihatlah tu tanda dia. Ha, dia jadi maknanya menunjukkan tak ada ruang manusia nak tunjuk dia sombong ke hebat ke, tak ada apa. Itu didikan masjid. Sebab tu siapa yang rasa jiwa dia sombong, datang masjid. InsyaAllah, masjid menjauhkan kita daripada syaitan. Yang duk suruh kita ego tu syaitan lah. Sebab syaitan ni bapak ego. Bapak sombong syaitan lah. Ha, jadi bila dia kita, bila dia rapat dengan kita, kita akan menjadi sombong. Orang berilmu, sombong dengan ilmunya. Yang kaya, sombong dengan kayanya. Yang ada kuasa, sombong dengan kuasanya. Yang tinggi jawatan, sombong dengan jawatannya. Jadi, dia didik kita jadi sombong. Jadi, bila kita datang surau masjid, kita akan hilang sifat kesombongan. Yang kedua, masjid mendidik kita ukhuwah, berkasih sayang. Betul, kalau nak bina sifat kejiranan, semangat kejiranan, tak ada cara lain paling berkesan melalui masjid lah. Yang itu semangat kejiranan. Jadi kita jumpa jiran kita kat masjid, satu kampung. Nak ziarah payah. Ha, kita ziarah tunggu hari raya, tunggu dia sakit. Itu pun kalau kita pergi ziarah. Tapi kalau kita datang 5 kali sehari ke masjid, di sinilah tempat kita saling bertemu dan saling mengikat tali persahabatan dan persaudaraan. Jadi hari-hari jumpa. Zuhur jumpa. Apa ni, subuh jumpa, zuhur jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isyak tak ada. Ha, kita bertanya, mana dia ada haji yang selalu datang tu, isyak tak ada dah. Orang kata dia baru tadi stroke, nak masuk hospital. Jadi boleh orang pakat pergi, jadi tahu dia sakit. Ini kalau tak datang surau, siapa tahu kita? 3 bulan mati, tak tahu lagi. Tanya, mana haji tu selalu ada, hari Jumaat ada, dia biasa datang lewat sekali. Ha, mana dia sekarang tak ada? Orang kata 4 bulan dah mati. Ha, jadi maknanya, kerana kesnya apa? Tak datang surau, tak datang masjid. Ha, jadi, datang ke masjid surau. Ha, jangan jadikan surau masjid ni musuh kita. Ha, jadi musuh. Ha, sebab 2 tahun sekarang, 2 kali setahun datang. Solat Aidilfitri dengan Aidiladha. Itu pun datang ID Adha tu ditanya orang. Ambil wuduk mana tempat wuduk? Tak tahu tempat wuduk. Ini teruk punya orang. Jadi sebab tu kita biasakan diri kita dengan masjid. Terlangsung dalam bulan Ramadan dah asuh kita dekat dengan masjid. Jadi dekatlah dengan masjid. Datanglah. Jadi itu di antara didikan dalam bulan Ramadan. Baik, Ramadan juga mendidik kita dekat dengan Quran. Dekat dengan Quran. Sebab orang yang sering membaca Al-Quran, dia dijauhi oleh syaitan. Jadi kita dekat dengan Quran. Jadi bulan Ramadan ni kita tadarus. Ha, tengok dekat kita dengan Quran. Ramai orang yang tak baca Quran bulan lain, tapi bulan Ramadan terpanggil nak baca Quran. Tak apalah, kita teruskan sifat suka baca Quran dalam bulan Ramadan. Jadi orang yang gemar baca Quran selepas daripada ini. Baca Quran. Ha, maknanya kita selalu baca Quran. Hafalah ayat-ayat yang mudah-mudah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah oleh kamu apa yang mudah bagi kamu daripada Quran. Ha, baca hak tu mana yang mudah dulu. Jangan baca hak payah dulu. Ha, baca hak payah dulu, payahlah kita. Ha, nak sebut pun payah. Jadi kita baca hak senang-senang. Mana yang mudah? Surah-surah lazim yang ada. Ha, apa tu Yasin, hak yang biasa dah kita baca. Jadi selalulah baca Quran. Kerana ahlul Quran itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang baca lazim, orang yang lazim baca Quran, hati dia tenang. Siapa nak cari ketenangan, baca Quran. Memang kali pertama, kali kedua kita tak rasa apa lagi. Tapi bila lama-lama, kita akan rasa seronok dan adanya sakinah. Ha, manistama'ah. Fi baitin min buyutillah. Yatluna fiha kitab Allah. Wa yatadarasunaha illa. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa zakarahum inda wa zakarahum fi man inda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul satu kaum, mastama'al qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berhimpun satu kaum daripada dalam satu rumah, daripada rumah-rumah Allah, mana duduk dalam masjid, dalam surau. Apa dia buat? Yatluna kitab Allah, dia baca kitab Allah. Wayatada rasulahu, dan dia belajar tentang kitab Allah Taala tu, belajar Quran. Maka bila satu hamba, satu kaum buat perangai begitu, baca Quran dalam masjid, dalam rumah Allah, apa Allah dan Nabi kata, maka ada 4 nikmat yang mereka akan dapat. 4 perkara. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah Taala turunkan padanya ketenangan. Justru kita sekarang ketenangan tu payah nak dapat. Ini payah sekarang ketenangan. Ha, nak dapat ketenangan bukan senang. Sebab ketenangan itu bukan saja kita, tapi dilingkungi oleh suasana yang tenang. Bukan senang. Ha, apa orang nak, seorang lelaki yang soleh. Ha, tapi kalau isteri dia tak salihat, tak tenang dia. Ha, balik rumah meletih terus. Ha, dia tenang dia. Duduk surau tenang. Tapi balik rumah, ha, serabut perut terus. Ha, akhir sekali naik bangunan terjun kepala dulu. Ha, ni dia. Jadi manakala perkara tidak ada ketenangan. Jadi sebab itulah orang yang baca Quran dia dapat sakinah, dapat ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah, dan dia akan dilingkungi oleh rahmat. Nah, mana kasih sayang Allah. Kemudian wa khaffatuhumul malaikah, malaikat berada di sekeliling dia. Ha, wa zakarahum fiman indah, dan nama mereka disebut oleh Allah di sisi para malaikat, di sisi Allah Taala. Jadi maknanya ada empat perkara besar. Bila kita baca Quran, maka bacalah Quran, ha, pada setiap hari. Ha, jadi jangan kita banyak bahan bacaan lain pada Quran. Ha, ni baca surat khabar habis 14 juzuk sehari. Ha, Quran nak cari satu surah pun payah. Ha, dia kata saya baca dah surah, ha, Quran hari ni. Surah apa? Satu surah baca. Surah apa? Inna a'tayna. Tiga je. Ha, jadi tiga ayat saja. Jadi maknanya, ha, kita cuba baca Quran. Ha, kerana dengan baca Quran tu dapat kelebihan yang begitu besar. Kita nak tak nama kita disebut oleh Allah di kalangan makhluk di langit di sisi Allah Taala. Tentu kita nak. Ha, maka bacalah Al-Quran. Ha, baca Quran tiap-tiap hari. Ha, baik-baik baca mula-mula dengan ayat-ayat yang mudah-mudah. Ha, jadi mana itu di antara kelebihan. Baik, akhirnya Ramadan juga mendekatkan kita dengan orang-orang soleh dan para ulama. Ha, sebab tu bagus kita ni buat tazkirah. Ada tazkirah Ramadan. Ha, ada tazkirah tengah-tengah solat tarawih ke lepas isyak ke ikut kita lah letak mana. Ha, tapi ada setengah tempat tu dia kita tanya dia, ha, dia apa ni, dia nak larang tazkirah, dia malu. Ha, tapi dia kata beginilah, dia kata boleh tazkirah. Ha, tapi kita buat akhirlah. Ha, kita sembahyang isyak dulu 4 rakaat, solat isyak 4 rakaat. Lepas tu solat tarawih 20 rakaat. Lepas tu kita tahlil, kita tahlil. Lepas tahlil tu kita zikir 1000 kali. Ha, lepas tu baru kita buat tarawih. Ha, baru kita buat tazkirah. Tazkirah apa dah tinggal teriman dengan siap dah. Orang lain balik semua dah. Ha, jadi tazkirah ni pilih tempat orang ramai lah. Ha, tengah-tengah mana masa orang ramai. Sebab tujuan tazkirah ni nak memperingatkan orang ramai kepada ajaran agama Allah Ta'ala. Ha, ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Kalau tak ada nasihat, tak adalah agama. Jadi sebab tu kita nak hidupkan suasana bertazkirah. Jadi kira alhamdulillah, ha, tuan-tuan ni, apa ni di Selangor ni alhamdulillah, ha, mana tazkirah, ha, rata masjid surau dan sebagainya. Ha, negeri lain jarang ada, ada tempat negeri tu larang terus tazkirah dia. Ha, negeri Pahang larang tazkirah. Sebulan lepas belum daripada puasa dah siap perkeliling dah ke masjid dan surau, dilarang tazkirah ketika solat tarawih, ha, ketika di tengah-tengah solat tarawih. Ha, siap dengan larang. Ha, itu malang lah. Ha, begitu. Tapi tak ada arah lah di negeri Pahang. Masih tanah jajahan Jepun. Ha, jadi maknanya kita, ha, kita ada tazkirah. Kita dekat dengan siapa? Dekat dengan para alim ulama. Ha, jadi kalau ada 30 malam tazkirah, 30 orang alim ulama, kita dampingi mereka. Ha, kita dampingi mereka. Kita ada 30 orang. Ha, sekurang-kurangnya untuk kita dampingi para ulama. Jadi sebab ulama ni apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, hal adullukum asrafi min ahlil jannah. Kata Nabi, kamu nak tahu tak? Kalau aku nak beritahu siapa yang paling mulia di kalangan ahli syurga. Ahli syurga belaka dah. Ha, semuanya ahli syurga belaka dah. Tapi yang paling mulia di kalangan ahli syurga. Lalu sahabat kata, bala ya Rasulullah. Ya, ya Rasulullah, kami nak tahulah. Maka Nabi kata, humul ulama'u ummati. Mereka ialah ulama' di kalangan umatku. Jadi maknanya, kita dampingi para ulama' baru kita dapat ilmu. Ha, siapa yang tak dampingi ulama' tak dapat ilmu lah. Sebab tu kata Nabi SAW, man istakhaffa bil ulama'i khasiraddin. Siapa yang meringankan para ulama', dia kerugian agama. Kerugian agama. Mana bila dia ringankan, ulama dirugi agama. Ha, begitulah. Manis takhaffa ahlah. Ha, apa ni? Khasirati bil ma'isyah. Ha, sebagaimana Nabi kata, siapa yang meringankan isteri dia, maka dia hilang ketenangan dalam hidup. Ha, siapa yang meringankan isteri dia, buat tak tahu ke isteri, berasa nak layan, layan. Tak nak layan, tak layan. Ha, nak tengking, tengking. Ha, nak apa lagi? Ikut dia nak buat. Ha, maka orang ni, dia hilang tibil ma'isyah. Dia hilang kenikmatan dalam kehidupan. Sebab isteri-isteri ni apa isteri? Isteri ni penenang hidup seorang suami. Itu dia. Dia panggil as-sakinah. Berarti dia panggil mawaddah. Ha, dipanggil mawaddah, yang membawa kasih sayang, yang membawa kepada ketenangan. Dah kalau kita buat tak tahu dengan dia, hilang ketenangan. Ha, hilang ketenangan, tak ada apa kenikmatan dalam hidup. Ha, jadi, begitulah orang yang meremehkan ulama, maka dia kehilangan agama. Maknanya dia kerugian agama. Orang lain tahu belaka tentang agama, dia tak tahu lagi. Kenapa? Tidak berdampingan dengan para alim ulama. Jadi sekurang-kurangnya kita berdamping dengan ulama, kita dengar sepatah dua sehari pada dia, nak sampai komo kita pencing, banyak perkara dah kita dengar. Jadi maknanya itu kebaikan dalam bulan Ramadan. Jadi teruskanlah tazkirah dalam bulan Ramadan. Tazkirah. Lepas tu kita bawa lah perangai suka kepada tazkirah ni, luar daripada bulan Ramadan. Bulan tak ganggu pun terawih. Kita bukan tazkirah 14 jam. Kita tazkirah 30 minit, 25 minit je. Tak ganggu pun terawih. Ini ada orang, kita tengok bukan main. Dia kata tak boleh. Tak boleh buat tazkirah, mengganggu terawih. Tapi terawih dia tak datang pun. Ini ada masalah. Ada begitu. Ada yang macam duk bahan 8 dengan 20 lah. Hak tu 8, hak ni 20. Hak nak 20 tu kadang-kadang buat 8, dia balik dah. Jadi maknanya, yang penting bagaimana kita boleh mengistiqamahkan diri kita dalam menunaikan taat kepada Allah SWT. Jadi itulah di antara 2-3 perkara dalam kita renungan kita pada hari apa ni, bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menggunakan kesempatan bulan Ramadan ini, banyak lagi perkara lain yang Allah Taala sediakan kepada kita. Bulan Ramadan ini kita hati lembut, kita hati lembut. Bulan Ramadan ini kita apa lagi? Kita dekat dengan Allah, kita jauh daripada syaitan. Jadi kita biasakan kehidupan kita sentiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mendekati ulama, mendekati masjid, mendekati Quran, mendekati puasa. Kerana puasa itu dapat menghalang kita daripada tunduk kepada hawa nafsu. Maka tujuannya Allah Taala jadi Ramadan untuk lahir kita sebagai orang yang bertakwa. Kerana takwa sahaja yang dapat memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sekadar itulah dulu untuk tazkirah kita pada pagi ini. Nah, sebab panjang-panjang pun air tak ada. Jadi kita berhenti sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati perjumpaan dan pertemuan kita sepanjang bulan Ramadan ini, insya-Allah. Dan sebelum daripada tu, pagi ini walaupun waktu subuh ni pagi, saya nak lancar derma sikit pagi ini untuk program pendidikan pembinaan Kolej Islam An-Nur. Walaupun banyak kali dah saya pun sebut, banyak kali dah datang sini. Di mana kita di Kuantan sana ada pusat pendidikan Islam An-Nur. Dan sekarang produk pusat pendidikan Islam An-Nur ni makin lama makin berkembang. Makin lama dah berkembang, dah meningkat. Dah banyak aliran pengajian dah ada. Sampai kepada sekarang, kita dalam program untuk aliran peringkat college. Untuk peringkat diploma tahfiz dan juga diploma syariah. Jadi kita sedang dalam usaha untuk pembinaan. Belanja dia lebih kurang 4 juta lah, lebih kurang 4 juta. Bukan nak lancar derma dapat 4 juta terus lagi ni, bukan. Jadi makna kita tambah-tambah lah, orang tu tambah sikit. Dan Pondok An-Nur juga kita ada cawangan di Cambodia, memberi sedang dalam pembinaan. Dan kita akan beri pendidikan percuma. Selama ni kita buat korban percuma, korban. Jadi dia cuma korban makan setahun sekali saja. Tapi manusia dia masih perlu benda lain selain pada makan, iaitu ilmu dan kerohanian, agama. Lalu kita buat pusat pendidikan ini di sana. Jadi cawangan kepada An-Nur di Kuantan. Jadi insyaAllah tuan-tuan semua di pelawa untuk memberikan sumbangan kepada pusat pendidikan ini. Tak boleh banyak sikit, tak boleh sikit banyak. Jadi pulanglah masing-masing. Tak bawa duit boleh beri cek, jadi masalah. Cuma sign nama sudah. Angka jangan tulis, biar saya tulis sendiri. InsyaAllah kita pagi ini kita buat program itu. Yang kedua, di belakang sana kita ada edaran buku. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku itu, macam-macam buku lah. Ada 2-3 jenis tajuk yang baik. Di antaranya Yusuf Al-Qardawi berkenaan dengan Astaghfirullah. Bagaimana kita nak beristighfar kepada Allah. Juga buku berkenaan tahajud. Kerana orang yang paling mulia, mukmin paling mulia, mukmin yang menunaikan tahajud. Qiyamulail. Kata malaikat kepada Nabi, inna asrafal mu'min biqiyamulail. Semulia-mulia mukmin ialah orang yang menunaikan qiyamulail. Jadi insyaAllah kita ada Quran, terjemahan, tajwid dan sebagainya. Itu untuk menambahkan lagi ilmu kita dalam kita menunaikan taat dan ibadah kepada Allah SWT. Wallahu alam, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.